إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المؤمنين من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa pada hari ini kita telah hampir melewati hari ke-19 dari bulan Ramadhan. Dan ini semua kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadhan hingga hari ini. Dan kita hanya berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh amalan ibadah puasa kita, demikian pula salat lail kita, baca Al-Qur'an kita dan juga ibadah-ibadah lain sepanjang bulan Ramadhan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan kita telah melewati hampir hari yang ke-19 ini, ini menunjukkan kepada kita bahwa sesaat lagi kita akan masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh bimbingan kepada kita agar dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini lebih bersemangat lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daqala al-ashru ahya al-laila wa aiqada ahla wa jadda wa shadda al-mizan. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW itu apabila telah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malam harinya, yakni untuk ibadah kepada Allah. Demikian pula dia bangunkan, beliau bangunkan keluarganya juga agar mau beribadah kepada Allah. Kemudian juga wajadnya, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah tidak sebagaimana hari-hari biasanya, tapi lebih meningkat lagi. Wasyaddal mizan, demikian pula beliau mengencangkan kain sarungnya, dalam arti beliau meninggalkan istri-istrinya di malam hari, yakni tidak menggaulinya, karena beliau mengkonsentrasikan waktunya sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah memberikan bimbingan seperti itu. Bersungguh-sungguh, semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itu ma'asyiral muslimin, kami mengajak pada diri kami dan pada hadirin sekalian, mari kita kembali meningkatkan semangat kita, kekuatan kita untuk mengkonsentrasikan secara penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, dari dalamnya ada satu malam yang nilainya ibadah di malam itu adalah seperti ibadah selama 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersungguh-sungguhlah. Nah, hadirin jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kami hanya ingin menyampaikan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan nanti, yakni tentang kewajiban untuk membayar zakatul fitr. Zakat fitri atau disebut pula dengan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Hal itu karena sungguhnya banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan kewajiban tersebut. Sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah. Naam. Bukan Abu Hurairah, ya, Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min tamr aw sha'an min sya'ir 'ala al-abdi wal hurri wal dhakari wal unsa wal saghiri wal kabiri min al-muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah sallam zakatal fitri. Wa Rasulullah sallam memfardukan, mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah. Sha'an min tamr, yaitu satu sha' berupa satu sha' dari kurma. Aw sha'an min sya'ir, atau sha' dari gandum. 'Alal abdi wal hurri, yakni kewajiban bagi orang yang merdeka maupun budak. Wadzakari wal unsa, demikian pula kewajiban bagi laki-laki ataupun perempuan. Wadzagiri wal kabir, baik untuk anak-anak kecil maupun orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan atau membayar zakat fitrah tersebut. Qabla khurujin nas ila shalah, sebelum keluarnya manusia untuk melaksanakan sholat di tanah lapan. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, dalam lafaz menurut redaksi Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil beberapa pelajaran tentang zakat. Rasulullah menyatakan dalam hadis tadi, farada Rasulullah. Ibn Umar mengatakan farada Rasulullah sallam zakatul fitr. Rasulullah sallam memfardukan zakat fitri. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Apalagi dalam ayat-ayat Quran juga banyak disebutkan wa'atuz zakat, dan tunaikan oleh kalian zakat. Maka ini menunjukkan termasuk padanya zakatul fitr atau zakat fitrah ini. Maka hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslimin. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi bahwasannya zakat fitri yang wajib tadi apa bentuknya? Kata Rasul, kata Ibnu Umar, sha'an min tamr au sha'an min sya'ir, berupa satu sha' dari kurma ataupun satu sha' dari gandum. Ini menunjukkan pada kita bahwa kadar atau ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang wajib untuk dikeluarkan berupa zakat fitrah ini adalah satu sha'. Apa itu satu sok? Sok itu adalah merupakan takaran. Takaran bagi suatu benda yang nilainya sama dengan 4 mud. Dan satu mudnya sama dengan seukuran takaran dengan menggunakan 2 telapak tangan yang dikumpulkan untuk mengambil bahan makanan. Atau istilah Jawa kita sering mengatakan sak cawuan begitu. Ini adalah satu mud. Adapun satu sok itu 4 kali mud, yaitu 4 mud. Nah, maka jika diukur dengan kiloan kita, yakni ukuran kira-kira kiloan kita, maka diperkirakan dengan menggunakan sok kuburan Sok, yakni takaran yang ada di Madinah ketika itu oleh Nabi SAW, maka diukur kurang lebih beratnya satu Sok sama dengan 2,4 kilogram. Kurang lebih. Nah, oleh karena itu, apa yang biasa diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia dengan menggunakan ukuran 2,5 kilogram atau sampai 3 kilogram, maka hal ini sudah memadai. Sudah mencukupi, bahkan lebih. Oleh karena itu, yang penting jangan sampai kurang. Nah, karena satu sok itu kurang lebihnya adalah 2,4 kilogram. Seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka yang wajib bagi kita adalah satu sok. Yaitu ukuran satu sok. Dan inilah yang sudah bisa, alhamdulillah, kita keluarkan setiap tahunnya. Kemudian, dalam hadis tadi disebutkan, alal abdi wal kurri wal zakari wal unsa wal saghiri wal kabir. Bahwa zakat fitrah itu wajib bagi orang merdeka ataupun budak. Baik bagi orang laki-laki ataupun wanita. Demikian pula bagi anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah seluruh kaum muslimin. Baik dia itu orang merdeka ataupun budaknya. Baik dia itu laki-laki ataupun wanitanya. Demikian pula anak-anak kecilnya sampai orang-orang tuanya atau dewasanya. Nah, seperti itu. Dan ini wajib bagi seluruhnya. Oleh karena itu pula, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan janin atau calon jabang bayi yang ada dalam kandungan? Apakah sudah wajib dikeluarkan zakat padanya? Menurut pendapat yang paling sahih, tidak wajib. Dikarenakan yang namanya janin belum bisa dikatakan as-saghir. As-saghir artinya anak kecil, yakni yang sudah lahir, yang sudah hidup di dunia ini. Adapun bayi-bayi yang masih dalam kandungan, belum bisa dipastikan apakah ketika lahir nanti mati ataupun hidup. Karena itu juga tidak bisa dikatakan sebagai anak kecil. Karena itu pendapat yang benar dari kalangan ulama adalah tidak wajib dikeluarkan zakat bagi bayi-bayi yang ada dalam kandungan atau janin yang ada dalam kandungan. Adapun anak kecil yang dimaksud yang sudah lahir, seperti itu. Dan inilah pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin, para ulama juga menentukan. Iya. Kalau ada yang mengeluarkan untuk janin, maka ditentukan. Itu ada menentukan sifatnya sunnah saja. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan itu pun dengan syarat, yaitu kandungan tersebut sudah melewati masa 4 bulan lebih. Yakni sudah ada ruh di dalamnya. Sudah hidup, bukan sekedar masih berupa alam, yaitu gumpalan daging, atau yang belum punya ruh dan sebagainya. Seperti 4 bulan kurang. Maka tidak demikian. Karena itu yang benar dalam perkara ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis tadi juga disebutkan, yaitu Rasulullah mengatakan sha'an min tamr atau sha'an min sya'ir. Zakat itu berupa satu sha' dari tamr, yaitu kurma, makanan penduduk setempat, ataupun sya'ir berupa gandum, ini pun juga makanan penduduk setempat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa zakat fitrah itu adalah wujudnya, bentuknya adalah berupa barang-barang, bahan makanan pokok penduduk suatu negeri. Adapun disebut dalam hadis tadi berupa kurma dan sebagainya sesuai dengan keadaan makanan penduduk di daerah tempat tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi dikatakan oleh beliau, "Kunna adik-adik diam ya, mendengar khutbah tidak bicara." Dengar khutbah baik-baik, hukumnya wajib. Perhatikan. Nah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah dikatakan oleh beliau, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin au sha'an min tamrin au sha'an min sya'ir au sha'an min zabibin. Dalam lafaz yang lain, sha'an min aqiq. Kami dahulu memberikan zakat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa makanan, yakni berupa tamr atau kurma, ataupun berupa sya'ir, yaitu berupa gandum. Al-sa'an min zabib, atau berupa zabib. Zabib itu adalah anggur kering. Dalam bahasa kita, semacam apa namanya? Inam, anggur kering itu ya. Seperti itu. Demikian pula, satu sa' dari api. Nah, barakallahu fikum. Maka, ini semua menunjukkan pada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa zakat fitrah itu kita keluarkan berupa bahan-bahan makanan pokok. Kalau kita beras, ya itulah beras. Kalau kita berupa bahan yang lain boleh. Namun kata Syaikhul Islam rahimahullah taala bahwa hampir seluruh penduduk negeri di bumi ini sudah banyak yang makan nasi ataupun beras. Karena itu beras sudah banyak dikenal, meskipun tidak seluruh waktunya makan beras. Ya, seperti juga di Saudi ataupun di Yaman ataupun yang lain, mereka juga makan nasi tapi siang hari saja. Adapun selebihnya berupa sebuah roti dari gandum. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka yang menunjukkan yang dikeluarkan zakat itu berupa bahan makanan pokok. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis ini, disebutkan dalam hadis ini, wa amara biha an tu'adda qabla turujin nas ila shalah. Dan beliau Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat itu adalah sebelum keluarnya manusia ke tanah lapang untuk menunaikan sholat. Artinya bahwa kewajiban zakat yang paling akhir waktunya adalah sebelum ditunaikannya sholat Id. Ini yang paling akhir, yaitu kita langsung berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun kalau dikeluarkan, diberikan setelah sholat Id, bukan lagi zakat namanya. Ini yang wajib. Oleh karena itu para ulama ada yang mengatakan zakat fitrah itu ada waktu pengeluarannya ada dua. Waktu yang wajib, demikian pula waktu yang mubah atau yang dibolehkan. Waktu yang wajib yaitu yang paling akhirnya adalah yakni tatkala kita pergi ke tanah lapang untuk sholat Id, sebelum sholat kita berikan zakat kepada orang yang berhak menerima secara langsung. Maka ini yang paling wajib dan paling akhir dari dilaksanakannya zakat tersebut. Nah, bagi khususnya bagi mereka yang belum menunaikan zakat pada beberapa hari sebelumnya, maka yang paling terakhir baginya adalah sebelum sholat Id. Adapun waktu yang mubah, waktu yang dibolehkan adalah dua hari atau satu hari sebelum sholat Id, atau bahkan ada malam tiga hari sebelum sholat Id. Hari sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan juga yang lain-lain yang menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar, demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, mereka menyerahkan zakat kepada orang yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk mengurus zakat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu, yaitu tiga hari atau dua hari atau sehari sebelum sholat Id. Ini menunjukkan bolehnya kita mengeluarkan zakat pada waktu-waktu itu, yakni diberikan pada amil, kepada orang yang mengurusi zakat. Nah, kalau kita tidak bisa untuk menyampaikan sendiri kepada orang yang berhak menerimanya, maka itu waktu yang dibolehkan. Jangan jauh-jauh hari, kadang ada di awal bulan sudah buka pembukaan zakat. Ini enggak benar. Ya, yang disunahkan dalam tuntunan para sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya adalah paling tidak 3 hari sebelum sholat Id itu sudah mulai dibuka, yakni para sahabat mengumpulkannya pada amil, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk mengurusi zakat. Dan ini yang dibolehkan. Adapun yang terakhirnya adalah sebelum ditunaikannya sholat Id. Naam, karena zakat apabila dikeluarkan sebelum itu maka tidak dianggap zakat. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain juga dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya tentang apa sih hikmah kita disyariatkan zakat fitrah itu atau zakat fitri itu. Hikmahnya ditunjukkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tahratan, ya, tahratan lisaimi minal ladwi war rafati wa ta'matan lil masakin. Faman ajjaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulah, wa man ajjaha ba'da salati fa hiya shadaqatun minas shadaqat." Kata Rasulullah, kata Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW memfardukan zakat fitri atau zakat fitrah sebagai apa? Tuhratan lisaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi war rafats, dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari perbuatan yang keji. Ini hikmahnya orang mengeluarkan zakat, untuk membersihkan jiwa kita dari segala kotoran-kotorannya, termasuk juga kebatilan kita, kepeditan kita. Demikian pula perbuatan sia-sia selama kita puasa atau perbuatan keji dan jahat yang kita lakukan selama puasa, maka dibersihkan dengan zakat fitrah tersebut. Nah, di samping itu hikmah lainnya, wa ta'matan lil masakin, untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Maka inilah ma'asyiral muslimin, dalil yang menunjukkan diwajibkannya apa hikmah diwajibkannya zakat fitrah tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita pun berusaha untuk mengamalkannya, dari satu kewajiban bagi kita semuanya. Dan masih banyak faedah-faedah lain yang ditunjukkan dalam hadis yang mulia yang insyaallah nanti akan kita sambung pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa faedah dari hadis yang kita sampaikan tadi dan hukum-hukumnya, kita lanjutkan yaitu faedah-faedah lainnya. Yang disebutkan dalam hadis tadi adalah Rasulullah mengatakan wa ta'matan lil masakin. Zakat fitrah itu disyariatkan adalah dalam rangka untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama di antara Syalbani rahimallahu taala dan juga para ulama lainnya mengatakan bahwa hadis ini beri batasan bahwa yang namanya zakatul fitri ini dikeluarkan untuk mereka orang-orang miskin, diberikan sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin, bukan yang lain. Dan dari ini pula maka diambil faedah bahwa yang berhak untuk menerima zakatul fitri adalah orang fakir dan miskin. Nah, beda dengan zakat mal ataupun zakat-zakat lain yang disebutkan sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat ke-60 yang menjelaskan tentang 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini adalah na'am, diambil dari sedaqatul mal atau zakatul mal. Adapun zakat fitri jelas Nabi menganjurkannya adalah wa ta'matun lil masakin. Berikan makan bagi orang-orang miskin. Maka dari sini para ulama mengatakan tidak boleh dana zakat fitrah dipakai untuk bangun masjid, untuk kemudian ngurus sekolahan, pendidikan dan sebagainya, bukan tempatnya. Karena adalah Rasulullah telah memberikan hikmah zakat fitrah tadi, di samping untuk membersihkan jiwa kita dari segala kotorannya, juga untuk menggembirakan orang-orang fakir dan miskin dari raya Idul Fitri ini, agar mereka turut berhari raya, turut bersenang-senang dengan diberikan makanan kepada mereka yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, inilah yang benar. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mengeluarkan untuk yang selain orang-orang fakir dan miskin, bisa diambil dari zakat mal jika ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, iya, dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah menyuruh kita untuk menunaikan zakatul fitr yaitu sebelum salat Id. Menunjukkan apa? Bahwa waktu terakhir ditunaikannya zakat fitrah adalah sampai sebelum kita tunaikan salat Id. Bagi mereka yang belum sempat di malam harinya atau beberapa hari sebelumnya untuk menunaikan zakat. Itulah waktu terakhirnya. Adapun jika zakat itu diberikan kepada orang setelah salat Id, maka ini bukan zakat namanya, tapi kata Rasulullah, shadaqatun minash shadaqah, termasuk sedekah biasa saja, bukan zakat yang wajib. Nah, oleh karena itu para panitia bertanggung jawab, karena dia adalah diamanai oleh orang-orang yang berzakat atau para muzaki untuk menunaikan sebelum waktu salat Id tiba. Karena itulah pada malam harinya ditunaikan dengan baik atau pagi hari itu paling apa akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimin, iya, berdasarkan hadis tadi pula disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita berzakat dengan menggunakan bahan-bahan makanan pokok. Lalu ada masalah, ada pertanyaan, bagaimana jika zakat itu berupa uang sebagai gantinya atau harganya? Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat pada nas-nas atau dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan, farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lisya'imi minal lahwi war rafas wa ta'matan lil masakin. Rasulullah memfardukan atau mewajibkan zakat fitri ini adalah untuk pembersih bagi orang yang berpuasa dari melakukan perbuatan yang sia-sia maupun perbuatan keji, demikian pula memberi makan kepada orang-orang miskin. Hal ini menunjukkan kata para ulama bahwa Nabi memberikan bimbingan zakat itu dikeluarkan bentuknya apa? Berupa makanan atau bahan makanan. Maksudnya adalah bahan makanan bagi orang-orang miskin berupa apa? Bahan makanan. Seperti tadi, apakah itu berupa kurma, berupa gandum ataupun zabib ataupun nasi atau beras ataupun apa saja dari bahan-bahan makanan penduduk setempat. Maka yang demikian boleh. Nah, Adapun yang selain ini, misalnya pakai uang. Di zaman Nabi sudah ada uang. Uang sudah dipakai di zaman Rasulullah SAW untuk alat tukar jual beli. Nah, dan Rasulullah tidak menyuruh, tidak memerintah para sahabatnya berzakat dengan uang. Andaikan itu boleh, andaikan itu dibolehkan, maka Rasulullah menyuruh dengan itu. Demikian pula para sahabat dalam prakteknya tidak ada yang melakukan zakat, membayar zakat dengan uang. Semua mengantarkan berupa gandum, kurma, zabib, atau bahan makanan pokok yang selainnya. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, membayar zakat dengan uang, kata para ulama, hal ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnahnya Nabi, tuntunan Nabi SAW, kita khawatir. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat-buat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, fa huwa raddun, maka tertolaklah amalannya tersebut. Dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Dan Nabi juga menyatakan, wa ghairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Para ulama asrul muslimin, nah, kalau bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berzakat hendaknya dengan bahan makanan bukan dengan uang. Yang dibolehkan oleh para ulama ada pengecualian seperti misalnya begini. Seseorang datang, dia tidak sempat beli beras. Datang pada panitia, "Pak, ini ada uang. Ini uang untuk keluarga saya sejumlah sekian orang, jiwa, sekian jiwa. Tolong belikan beras untuk kami, untuk keluarga kami." Ini boleh titip istilahnya. Maka akan diberikan oleh panitia berupa beras. Dan dibalikan juga berupa beras, seperti itu. Maka demikian dibolehkan. Tapi kalau berupa uang, dibagi berupa uang dan sebagainya, sekali lagi, itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, sehingga yang demikian dikhawatirkan menurut sunnah Nabi SAW, dan dikhawatirkan amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang terakhir, dalam hadis tadi juga disebutkan, Rasulullah perintahkan kita untuk menunaikan zakat paling akhirnya sebelum ditunaikannya sholat id, jadi sebelum keluarnya manusia untuk sholat id, maksudnya keluar kemana? Keluar ke tanah lapang. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sholat id ma'asyiral muslimin hendaknya menurut sunnah dilaksanakan di tanah lapang, bukan di masjid. Sekali lagi, kebiasaan kaum muslimin sholat id di dalam masjid tanpa ada uzur, maka ini adalah bid'ah dalam agama, bukan termasuk perkara ajaran agama yang sahih. Kebiasaan-kebiasaan yang diadakan, kalau tidak ada udzur, kecuali kalau ada udzur berupa hujan misalnya, maka boleh di masjid. Tapi kalau tidak ada, di lapangan. Saat di lapangan, kalau lapangan ada jalan-jalan, ada halaman yang luas, dan sebagainya. Laksanakan di sana. Begitu. Maka inilah yang disebutkan. Rasulullah SAW mengatakan demikian tadi. Keluar, menuju ke tanah lapang untuk sholat id. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Umar disebutkan, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah SAW itu keluar pada hari Idul Fitri, Idul Adha, kemana? Musalla. Musalla itu apa? Tanah lapang untuk sholat id. Fa'awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Dan pertama kali yang langsung dilakukan ketika tiba di lapang untuk sholat id. Artinya di sana tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, sekali lagi. Tidak ada. Langsung duduk. Ya, bagi imam datang langsung imami sholat. Bagi yang lain, duduk sambil bertakbir terus sampai menunggu keluarnya imam. Demikian. Maka ini sunnahnya adalah sholat di tanah lapang, bukan di masjid. Boleh di masjid jika memang hal itu ada udzur. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin, inilah beberapa hukum yang terkait dengan masalah zakat, dan masih banyak dan luas sebenarnya, namun lah ringkasannya kurang lebih demikian menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan ibadah zakat terutama dan salat id dan yang lainnya benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian apa yang bisa disampaikan, dan kita akhiri khutbah ini. Mari kita mohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senang memberikan kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa dan lainnya di bulan Ramadan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.